Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Osman Kamila. Ya. Saya Yuzaidi Udanis bersama dengan Zamir Zuki ya. Dapat tahu Encik Osman ni ada pencalonan untuk ADUN ataupun ahli parlimen yang paling teruk dalam tahun 2010. Betul ke? Ya, ada betul ke. Siapa dia tu? Siapa gerangannya? Ini Eng Weng E, ADUN Kumta. YB Eng Weng E. Wang A. Daripada Komta. Komta Pinang. Ya, Komta Pulau Pinang. Encik Osman daripada Pulau Pinang ? Ya, saya daripada Pulau Pinang. Cerita sikit pasal YB ni. Yalah, YB ni kira dia dah buat huru-hara, dah buat ramai ni. 2-3 kes lah. Satu kes dulu dekat Pinang Road. Dia halau semua peniaga-peniaga kecil. Habis tu ni pula kedai nasi kandar . Kedai nasi kandar di pengkalan kota dia, luar daripada kawasan liputan dia tu. Ini kerja luar kawasan ni . Luar kawasan orang lain. Lah dia macam samsing jalanan, bukan ADUN. Kalau dia buat macam ADUN, lain cerita. Ni macam samsing pula. Macam mana? Samsung tu macam mana cerita dah? Ya, apa nama, suruh MPPP ambil barang pun semua dia sekali buat kerja tu. Padahal bukan kawasan dia pun. Ni semua kira dalam TV3 apa masuk ni. Dia buat kerja macam Samsung. Jadi YB ni sebenarnya dia ada menjadi esko di Pulau Pinang ke apa? Dia macam mana tu? Dia esko ke? Bukan. Dia ADUN Kumta, dia esko. Kalau tak silap saya pun tak berapa sure sebab tu. Tapi dia memang ADUN Kumta. Jadi yalah, mana asasnya yalah. Pertamanya dia ni mencetuskan huru-hara daripada dengan gaya kerja dia. Dengan kerja buat dia. Kita macam tak suka dengan peniaga-peniaga kecil ni. Mula-mula di Pinang Road, ni pula di kawasan Penggalan Kota di Lebuh Mclem. Di Pinang Road tu bila tu? Dah lama dah? Ni baru minggu lepas ni yang di Mclem ni, baru minggu lepas berita masuk semalam. Berita TV3 masuk semalam. Tak boleh jadilah kan kalau macam tu kan. Masuk di berita TV3 kira dia berlagak macam Samsung ni. Masuk dalam kedai, bawa keluar kerusi meja tapi yang ni kira memang ni syarat TV3. Yalah betul lah. Jadi kita apa ni lah, jadi kita terimalah pencalonan ni. Dan kita akan ini dalam Facebook ni nanti ya. Okey, terima kasih Encik Osman. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Salam. Wah, Zamil. Itu dia. Saudara kita Osman Kabilah daripada Pulau Pinang. Dia mencalonkan ADUN Kumta Mari kita check di website ADUN Kumta apa nama penuh dia? Ni apa ya? Wei Ai. Betul ke nama? So dia kalau minta maaf kalau pronoun tu salah sikit. YB Eng Wei Ai. Dari Komta. Di sini macam-macam. Macam-macam cerita pasal YB ni. Saya dengar ada dia ni tak suka makan cik kandar ni. Oh, ini tak boleh ni. Tapi bila baca blok-blok ni kan, nasi kandar ke lapar pula kita ni . Restoran nasi kandar Muhammad Alia ni baru-baru ni dia mengatakan pada tuan punya kedai dia kata apa ni, dia kata apa ni balik India apa, tutup kedai balik India. Tutup kedai balik India, tapi dia menafikan. Tapi tuan punya ni Syed Kasali dia mengatakan ada rakaman, jangan risau, rakaman kamera Lita tu tutup CCTV itu akan membuktikan yang beliau bercakap begitu tapi itu bukan kerja kita. Kerja kita menerima pencalonan ini dan it's up to our friends to apa ni, to give a vote lah sama ada betul ke tak betul. Sama ada calon ADUN ni boleh menjadi ADUN yang paling teruk di 2010 Okey, Zami ada apa? No, saya pun apa ni, kita berharap yang lain-lain pun akan tampil lagi dengan calon masing-masing. Okay, alright. Okay, see you next time.